tahapan kehidupan mereka hidup di alam dunia. Yang kedua, tahapan kehidupan mereka di alam barzakh. Dan yang ketiga, tahapan kehidupan mereka di alam akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam dua bagian yang tak terpisahkan, ruh dan jasad. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di tahapan pertama kehidupan manusia di alam dunia jasad yang langsung mengalami daripada kehidupan tersebut dan langsung merasakan apa saja yang terjadi di alam dunia. Kalau mendapatkan nikmat jasad yang pertama langsung mendapatkannya, kalau mendapatkan siksa, kepedihan, rasa sakit, jasad pula yang pertama mendapatkannya, mengena pada jasad kita. Sedangkan ruh mengikut. Maka di alam dunia ini, ruh samar, ruh tersembunyi, ruh tidak tampak. Yang tampak adalah jasad kita. Bisa difahami sampai di sini? Kita merasakan nikmat di saat kita makan. Itu jasad kita, merasa kenyang, merasa puas. Kemudian ruh mengikut daripada apa yang dirasakan oleh jasad. Kita di saat tergores, jatuh, ataupun dipukul orang, maka jasad kita yang langsung merasakannya, ruh kita mengikutnya. Ini tahapan pertama dalam kehidupan dunia. Kemudian setelah itu kita masuk kepada tahapan kedua, alam barzakh. Maka di sana Allah jadikan ruh yang langsung mendapatkan daripada, merasakan daripada alam tersebut. Ruh di sana yang hidup, sedangkan jasad samar. Ruh yang zahir di alam tersebut, jasad samar, kebalikan daripada alam dunia. Maka sebagaimana di alam dunia jasad yang langsung mendapatkan nikmat dan mendapatkan merasakan siksa, kepedihan, sebaliknya di alam arwah atau di alam barzakh, di alam barzakh ruh kita yang langsung merasakan nikmat ataupun merasakan adab, sedangkan badannya mengikut. Sedangkan badannya mengikut. Terkadang athar daripada apa yang dirasakan oleh arwah kita di alam barzakh sampai pada badan kita. Sampai. Dan ini bisa mudah difahami sebagaimana keadaan seseorang yang tidur. Orang yang tidur, dia berada di alam lain, ruhnya tersebut. Dia melihat sesuatu dan hidup dalam kenikmatan ataupun dalam suasana mencekam, padahal kondisi badannya tetap berada di tempat tidurnya. Terkadang apa yang dirasakan oleh ruh tersebut, yang disaksikannya dan yang langsung dia hadapi di alam mimpinya tersebut, berpengaruh pada badan. Terkadang bergerak, terkadang keluar suara, terkadang bahkan berdiri, terkadang berjalan. Demikian pula di alam barzakh. Hanya saja alam barzakh lebih sempurna kehidupan ruh tersebut, karena disitulah ruh yang langsung berhadapan dengan alam tersebut. Berbeda dengan kehidupan di alam dunia. Maka tidak mengherankan di saat kemudian sebagian daripada kondisi jasad seseorang terpengaruh daripada apa yang dialami oleh ruhnya. Adapun pada tahapan yang ketiga, yakni kehidupan akhirat, maka Allah jadikan ruh dan jasad sekaligus mendapatkan dan merasakan nikmat ataupun adab. Ikhwani fi din azzakumullah, berikutnya kita akan memberikan gambaran sebelum kita masuk kepada tema yang diinginkan, gambaran akan sakaratul maut. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di empat tempat gambaran tentang sakitnya sakaratul maut. Di empat tempat. Yang pertama adalah pada firman Allah ta'ala, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Dan datanglah sakaratul maut dengan yang sebenar-benarnya, yakni kesakitan di saat datang kematian, kematian, penderitaan dan tekanan-tekanan kematian, itulah sakaratul maut. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya dengan sakarat. Ungkapan yang menunjukkan akan kepedihan dan rasa sakit. Dan itulah kematian. Waja'at sakaratul maut bil haq. Dan datang sakaratul maut dengan hak. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang dahulu kalian, yang dahulu engkau senantiasa lari darinya. Padahal dirinya tahu bahwasannya dia tidak akan bisa lari daripada kematian. Juga dalam firman Allah ta'ala, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Seandainya engkau melihat, alangkah sangat mengerikannya, begitu sangat dahsyatnya di saat orang-orang zalim berada dalam tekanan-tekanan kematian, desakan-desakan kematian. Ini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakannya, memberikan gambaran begitu sangat merikannya, sangat mencekamnya keadaan di saat seseorang menjelang kematiannya, terkhusus bagi orang-orang yang zalim. Gambarannya, kalau seseorang melihat satu kejadian yang mengerikan, misalnya kecelakaan yang sangat dahsyat, sulit untuk digambarkan, antum menyaksikan dan melihat, sampai-sampai antum sulit untuk menggambarkan kejadian yang sangat mengerikan tersebut, maka apa ucapan antum? Seandainya kamu melihat kejadian itu, seandainya saja kamu melihatnya, begitu sangat mengerikan. Seperti itu kan? Ini Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Seandainya engkau melihat, Allah yang menyatakan, seandainya engkau melihat, bagaimana kira-kira dahsyatnya sakaratul maut tersebut. Dan nanti kita akan baca hadisnya, bagaimana gambaran kematian yang sangat mengerikan. Kemudian ayat yang ketiga, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Maka bila manakah di saat nyawa telah sampai tenggorokan. Ini juga isyarat akan dahsyatnya kematian. Wa antum hina idzin tamdurun, dan kamu pada saat itu melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat terhadap orang yang sedang sakarat tersebut daripada kalian, hanya saja kalian tidak melihatnya. Yakni keadaan yang begitu sangat mengerikan. Tekanan-tekanan kematian yang sedang dirasakan oleh orang yang muhtadhar, mu'ayanah, langsung melihat para malaikat. Kita tidak melihat, tetapi berbaris malaikat sejauh pandangan mata. Kemudian datang malakul maut, tergantung daripada orang yang meninggal tersebut baik atau jelek. Para malaikat memberikan kabar, imma kabar gembira atau kabar kebinasaan. Dan ini nanti akan lebih jelas, kita akan membaca hadis Al-Bara ibn Azib, hadis yang masyhur, panjang. Dan semoga waktu mencukupi untuk itu. Kemudian ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idinil masaq." Itu mengerikan sekali ya ikhwan. Ayat ini begitu sangat mengerikan. Sekali-kali tidak. Idza balagatit taraqi, di saat nyawa telah sampai kerongkongan kita, keadaan yang sudah tidak lagi ada tempat selamat, sudah tobat juga sudah tertutup darinya. Dalam keadaan manusia berusaha untuk bagaimana menyelamatkan si nyawa, padahal tulang belulang satu dengan yang lain sudah saling bersalaman, mengucapkan selamat tinggal. Kalla, sekali-kali tidak. Idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Di saat nyawa telah sampai menyesak ke kerongkongan kita. Dan dikatakan, siapa yang bisa merupiahkan, menyembuhkan kamu? Wa dhanna annahu al-firaq, dan pada saat itu sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwa dia pasti akan meninggalkan dunia. Wa taffatis saqu bis-saq, gambaran kesakitan yang luar biasa bertaut antara betis satu dengan betis yang lainnya. Ila rabbika yauma idinil masaq, kepada Rabbmu, kepada Allah Azza wa Jalla, pada hari itu kalian atau engkau dihalau. Empat ayat ya ikhwah di dalam Al-Quran yang menyebutkan atau mengisyaratkan tentang dahsyatnya kematian. Dan kematian begitu sangat-sangat menyakitkan. Sangat-sangat sakit kematian itu. Rasulullah SAW, kekasih Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, putri beliau Fatimah radhiyallahu anha tidak tega menyaksikan bapaknya. Alangkah beratnya penderitaanmu wahai bapak. Rasulullah menyatakan, tidak lagi ada kesakitan setelah ini bagi bapakmu wahai putri. Terlihat begitu sangat berat. Beliau meninggal dunia dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan, la ilaha illallah, inna lil maut la sakarat. La ilaha illallah, sungguhnya maut, kematian itu benar-benar ada sakaratnya. Dan disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sampai kemudian beliau menunjuk jari beliau dan mengucapkan, menunjuk ke arah atas, ila rafiqil a'la, meninggal dunia. Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan kejadian tersebut. Orang yang menjadi kekasih Allah, orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling mulia di atas muka bumi, demikian rasa sakitnya di saat mengalami kematian. Maka Aisyah menyatakan, "Ma aghbitu ahadan bihaunil maut ba'dal ladzi ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku sama sekali tidak iri terhadap seseorang, siapapun dia, melihat begitu ringannya cara dia mati setelah apa yang aku saksikan terhadap Rasul, begitu sangat berat kematian ini. Jadi tidak seperti apa yang tampak secara zahir, apa yang kita lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya kematian itu tidak ada rasa sakitnya atau hanya perkara yang sepele saja, bagaimana seorang yang merupakan kekasih Allah mendapatkan begitu sangat beratnya rasa kematian di saat dalam tekanan-tekanan kematian? Dan tadi telah kita sebutkan di muka bahwasannya bagian tubuh manusia ada dua, ruh dan jasad. Di alam dunia ini, jasad yang langsung mendapatkan dan merasakan apakah itu kesakitan ataukah kesenangan. Sedangkan ruh mengikut di saat badan kita terguris rasa sakit pada bagian badan tersebut, tetapi ruh kita juga mengikuti rasa sakit. Di saat kemudian bagian badan mana saja, kaki kah, paha kah, perut kah, dada kah, punggung kah, kepala kah, hanya bagian-bagian itu saja, dan itu sudah terasa sakitnya oleh arwah kita, ruh kita. Maka bayangkan di saat kematian datang, rasa sakit itu mengena pada ruh kalian, bukan pada jasad kalian. Jasad kalian tampak tidak ada rasa sakit. Kalian terbujur, terbaring di pembaringan. Dalam keadaan kematian menjemput langsung mengarah kepada ruh kalian. Maka di saat kematian datang, seluruh urat-urat dan saraf-saraf semuanya mengalami rasa sakit. Semua bertaut dengan ruh kita. Bagaimana kira-kira bayangannya? Maka sebagian ada yang menggambarkan kematian itu ibarat seperti kambing yang dilututi ataupun dikuliti hidup-hidup. Dari kaki ke atas. Itu gambarannya. Syaddad ibn Aus, salah seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan, al-mautu afdha'u haulin fid dunya wal akhirah. Kematian adalah sepuncak-puncak kengerian di dunia dan di akhirat. Sepuncak-puncaknya kengerian di dunia dan di akhirat, alal mu'mini, atas orang-orang yang beriman. Wal mautu asyadu min nasrin bil manasyir, dan kematian itu lebih sakit daripada digergaji dengan gergaji-gergaji. Wa qardin bil maqarib, digunting dengan gunting-gunting. Wa ghaliyin fil qudur, dan lebih pedih dari panasnya air yang mendidih. Lebih menyakitkan daripada digodok hidup-hidup di air yang mendidih. Walau annal mayyit nusyara fa akhbara ahlal ardi bi alamil maut man tafa'u bil 'aysh waladhu bil naum. Seandainya saja ada seseorang yang telah merasakan kematian kemudian dihidupkan kembali, dan dia disuruh bercerita tentang sakitnya kematian, niscaya manusia tidak lagi bisa menikmati kehidupannya dan tidak bisa lagi untuk nyenyak dalam tidurnya. Itu gambaran daripada kematian. Demikian pula ucapan yang semakna diucapkan oleh Wahb bin Munabbih rahimahullah, al-mautu asyaddu min darbin bisayf, kematian itu lebih sakit daripada tebasan pedang. Wa nasrin bil manasyir, dan lebih sakit dari digergaji dengan gergaji-gergaji. Wa ghaliyin fil qudur, dan lebih pedih daripada dikodok dalam air yang mendidih. Walau anna alam irtin min uruqil maut qusima ala ahli al-ardi la ausa'ahum alaman. Seandainya saja rasa sakit yang dirasakan oleh satu urat dari urat-urat si mayit dibagikan kepada seluruh penduduk bumi, niscaya akan rata semuanya merasakan kesakitannya. Itu dibagi, rasa sakitnya itu dibagi. Itu masih akan terasa sakitnya. Bagaimana kemudian dirasakan oleh satu orang, satu makhluk yang namanya manusia, di saat kematian menjemputnya. Fala haula wala quwata illa billah. Ikhwan fi din azzaakumullah. Kita akan bacakan di sini satu hadis yang cukup panjang, yakni hadis Al-Bara ibn Azib. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Shahihul Musnad. Ini yang ana bawa. Setelah beliau menyebutkan sanadnya sampai Al-Bara ibn Azib, Al-Bara radhiyallahu taala anhu menyatakan, qal kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jenazati rajulin minal ansar. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu jenazah seorang lelaki dari kalangan Ansar. Fantahaina ilal qabr. Maka kami pun sampai pada satu kuburan. Walamma yulhad, dan belum selesai penggaliannya, pembikinan lahatnya. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun kemudian duduk. Wajalasna haulahu, dan kami duduk mengitari beliau. Ka'annama ala ru'usina thoir, seolah-olah di atas kepala-kepala kami ada burung. Yani menggambarkan tentang keheningan. Sangat hening. Sebagaimana unta kalau di atas kepalanya bertengger burung, unta itu akan mematung, diam. Tidak bergerak unta tersebut sampai burung tersebut terbang kembali. Ini gambaran yang digambarkan oleh Al-Bara ibn Azib tentang kondisi bersama dengan Rasulullah SAW di pemakaman tersebut. Yakni keadaan yang hening, tenang. Tidak ada yang bergerak. Wa fi yadihi 'udun yanqutu bihi, dan pada tangan beliau beliau membawa ranting yang beliau tusukkan ke tanah atau beliau ketuk-ketukan ke tanah. Farafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepala beliau. Faqal, kemudian beliau bersabda, ista'idzu billahi min 'adzabil qabr, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Salat marah. Belum mengucapkan hal tersebut 3 kali. Istaidu billahi min azabil qabr. Istaidu billahi min azabil qabr. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. 3 atau 2 kali beliau menyampaikan hal tersebut. Summa qala, kemudian beliau bersabda, innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya. Sesungguhnya seorang hamba mukmin apabila dia terputus dengan dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan menuju negeri akhirat. Nazala ilaihi minas sama, yakni saat-saat menjelang kematian, turun kepadanya dari langit malaikatun bidul wujuh, malaikat-malaikat yang putih bersih wajahnya. Ka'anna wujuhahum syams, seolah-olah wajah-wajah mereka itu seperti matahari. Dan ini disebutkan dan digambarkan di dalam Al-Quran. Innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan rabbunallah, rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah di atas ucapan tersebut sampai meninggal dunia, sampai matinya. Berarti dia mati dalam keadaan mukmin. Tatanazzal 'alaihimul malaika, maka akan turun kepadanya, kepada mereka orang-orang yang beriman, al-malaika, para malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, agar janganlah kalian khawatir dan janganlah kalian bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang kalian dijanjikan dengannya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami adalah wali-wali kalian dalam kehidupan dunia. Para malaikat menyertai seorang mukmin, menjadi walinya di dunia, menghindarkannya dari berbagai macam mara bahaya, menunjukkan kepada jalan-jalan kebaikan. Wa fil akhirah, dan juga pada negeri akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian di dalamnya apa-apa yang kalian senang, apa-apa yang kalian inginkan, dan apa-apa yang kalian maukan. Nuzulam min ghafurur rahim, sebagai hidangan dari suguhan dari Allah azza wa jalla. Juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang lain, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, yakni orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang para malaikat mewafatkan mereka dalam keadaan baik, diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, maksudnya apa? Mereka meninggal dunia dalam keadaan tidak mensekutukan Allah azza wajalla, meninggal dunia dalam keadaan bertaubat kepada Allah azza wajalla dan kembali kepada Allah. Thayyibin yaqulun, maka para malaikat menyatakan kepadanya, salamun alaikum, kesejahteraan atasmu. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah ke dalam surga dengan apa yang kalian amalkan. Dan ini adalah bisyaratul ula, kabar gembira pertama yang didapatkan oleh setiap mukmin. Bisyaratul ula, ada berapa bisyarat? Ada tiga. Al-bisyaratul ula inda nuzulil malaika indal maut, ini bisyarat yang pertama, kabar gembira pertama di saat seseorang hendak keluar ruhnya dari raganya. Dan itu yang akan membawa kepada teringankannya seorang mukmin di saat meninggal dunia. Walaupun sakit, tetapi keluar ruhnya tersebut dalam keadaan yang senyaman-nyamannya. Nanti akan digambarkan dalam hadis ini seperti mengalirnya air dari teko. Mudah. Kenapa? Karena melihat apa yang menjadi tempat kembalinya dia ditunjukkan, diberitakan dengan berita gembira dan ditunjukkan ini kedudukan kamu di surga. Maka ruhnya tersebut begitu sangat ingin untuk keluar, segera mendapatkan kenikmatan tersebut, mengalir keluar. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik, musyrik, mujrim, maka mereka ditunjukkan tempat kembalinya neraka, na'udzubillah. Ruhnya berselera ke seluruh badannya, ketakutan luar biasa, kesakitan. Dalam keadaan malaikat memaksanya untuk keluar, dipukul depan belakangnya, muka wajahnya, punggungnya. Dihajar oleh para malaikat, ukhruju, keluar kamu. Akhriju anfusaku, keluarkan nyawa-nyawa kalian. Dihajar oleh para malaikat. Na'udzubillah, itu gambaran. Walau tara idz-dzalimuna fi ghamaratil maut. Dan yang ketiga, nah yang kedua, bisyarah di saat telah berada di alam kubur. Seorang mukmin akan mendapatkan bisyarah, berita gembira yang kedua kalinya. Kemudian yang ketiga, bisyarah pada hari kiamat nanti. Jadi malaikat-malaikat yang turun di saat seorang mukmin yang meninggal dunia, malaikat-malaikat tersebut berwajah putih bersih, bercahaya seperti matahari. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Hingga kemudian malaikat-malaikat tersebut duduk di sisinya, di sisi orang yang akan meninggal dunia, sejauh pandangan mata. Ma'ahum kafan min akfanil jannah. Bersama mereka ini ada kafan dari kafan-kafan surga. Bukan sembarang kafan. Kafan dari kafan-kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah. Dan hanut, wewangian. Dari wewangian-wewangian surga. Ini racikan biasanya kalau hanut ini. Bentuknya adalah racikan-racikan. Harum warnanya, harum baunya, dan tujuannya untuk mengawetkan daripada mayat. Ini hanut min hanutil jannah. Hanut daripada hanut-hanut surga. Summa yaji'u malakul maut. Kemudian datang malakul maut. Fayaq'udu 'inda ra'sih. Duduk di sisi kepalanya. Jadi ruh tersebut keluar dari arah kepala. Fayaqul, malakul maut berkata, ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi waridwan. Masya Allah. Ucapan malakul maut terhadap jiwa yang beriman. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridwannya. Setelah tadi diberitakan oleh para malaikat dengan berita-berita gembira, ditampakkan kedudukannya di surga. Malakul maut datang dan menyampaikan kalimat ini. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatarah min fisqa. Maka mengalirlah, keluarlah ruh tersebut mengalir seperti mengalirnya cucuran air dari teko, dari kendil. Siqa ini yakni teko tapi terbuat dari kulit. Fa idza akhaduha lam yad'uha fi yadi tarfatain. Apabila para malaikat tersebut telah mengambilnya, maka malaikat tersebut tidaklah membiarkan ruh tadi, ruh orang yang beriman tadi, berada di tangan malakul maut torfata'in. Sekejap mata pun langsung diambil oleh para malaikat. Hatta ya'khuduha, hingga para malaikat tersebut mengambilnya, wa yaja'aluha fi dzalikal kafan, dan kemudian menaruhnya pada kafan yang telah disediakan tadi. dari kafan-kafan surga. Wa dzalikal hanut, dan diletakkan pada hanut yang tadi telah disebutkan. Fayakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardh. Maka keluar darinya aroma harum yang sangat semerbak, sangat harum sekali, seharum-harumnya misik yang pernah ada dahulu harumnya tersebut di atas muka bumi ini. Paling harumnya daripada aroma misik yang pernah didapati di permukaan bumi. Yang begitu sangat harum sekali. Fayas'aduna biha, kemudian dibawa naik oleh para malaikat ruh tadi. Fala yamurruna biha ala malakin minal malaika illa qul. Maka tidaklah melewati rombongan malaikat yang membawa ruh seorang mukmin tadi, tidaklah melewati satu malaikat daripada malaikat-malaikat yang ada, melainkan mereka akan menyatakan, ma hadzar ruhu thayyib, ruh siapakah yang sangat harum sekali ini, ruh siapakah yang sangat baik sekali ini. Fayaqulun, maka mereka menjawab, hadza fulan ibnu fulan, ini adalah fulan bin fulan, disebut nama kita, disebut namanya dengan nama yang sebaik-baiknya, bi asani asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, dengan sebaik-baik nama yang dahulu dia pernah gunakan di dunianya. Maka ini disunahkan untuk memiliki nama-nama yang baik. Seseorang mungkin memiliki nama lebih daripada satu, yang paling dia cintai dan paling baik daripada nama-nama dia, yang akan disebutkan fulan bin fulan. Seseorang mungkin karena dia tinggal di Jawa, kemudian dia diberi nama oleh orang tuanya dengan nama-nama Jawa, Wonijo, Bejo. Kemudian setelah dia mendapatkan dakwah Ahlus Sunnah, dakwah Tauhid, dia memperkenalkan dirinya, mengganti namanya dengan sebutan yang baik, yang menunjukkan kecintaannya terhadap orang-orang yang soleh, sehingga yatasamma biha bi asma'ihi, mengambil nama dari nama-nama tersebut. Misalnya diganti dengan Zaid, diganti dengan Miqdad, diganti dengan Mughirah dan yang lainnya, atau Muhammad, Ahmad, atau mungkin Abdurrahman, Abdullah dan yang lain. Maka di saat kemudian dia meninggal dunia, dibawa ruhnya oleh para malaikat, diperkenalkanlah dia dengan nama tersebut, bi asani asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, dengan sebaik-baik nama yang pernah dia gunakan di dunia. Hatta yantahu bila ila sama'id dunya, sampai kemudian naik di langit dunia. Fayastaftihu, dan minta dibukakan. Fayuftahu lahum, dan dibukakanlah untuk mereka. Jadi setiap langit ada penjaga-penjaganya dari kalangan para malaikat. Tidak sembarang makhluk bisa melewati langit dunia. Fayastaqbiluhu min kulli sama'in muqarrabuha, maka disambutlah pada setiap langit malaikat-malaikat terdekatnya. Pada setiap langit ada malaikat-malaikat yang memiliki kedudukan dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menyambut daripada ruh tersebut adalah malaikat-malaikat terdekat tersebut. Ila sama'il lati taliha, sampai kepada langit yang berikutnya. Hatta yuntaha bihi ila sama'is sabi'ah, hingga kemudian sampai pada langit yang ketujuh. Qal fayaqulullah, maka Allah kemudian menyatakan, uktubu kitab 'abdi fi 'illiyyin fis sama'ir rabi'ah, catatlah kitab amalan daripada hambaku ini di illiyin, pada langit yang keempat. Wa aiduhu ilal ard, dan kemudian dikembalikan. Wa aiduhu, dan kembalikanlah dia ke bumi. Ini masih ucapan Allah Azza wa Jal. Fa inni minha khalaqtuhum, karena sungguhnya aku dari bumi itu aku menciptakan mereka. Wa fiha aiduhum, dan padanya aku kembalikan dia. Aku kembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan darinya pula aku akan keluarkan mereka pada kali yang berikutnya. Fa tu'adu ruhuhu fi jasadih, maka dikembalikan ruh tadi kepada jasadnya. Ini menunjukkan bahwasannya terjadinya apa yang terjadi setelahnya dalam keadaan ruh berada di jasad. Artinya soal al-munkar wan nakir itu di saat ruh dikembalikan di jasad, berdasarkan hadis ini. Dan hadis-hadis yang menunjukkan hal ini banyak sekali, bahwasannya ruh dikembalikan ke jasadnya, kita harus mengimani. Dan tidak ada iskal, tidak ada iskal insyaallah kalau kita kembali kepada apa yang ana sebutkan di muka, memahaminya akan sangat mudah. Meskipun dikembalikan kepada jasad, tetapi alam barzakh yang langsung menghadapinya adalah apa? Ruh. Jasad hanya mengikut. Sebagaimana di saat alam dunia, yang langsung menghadapinya adalah badan kita, ruh yang mengikut. Sehingga tidak kemudian menjadi iskal di saat bagaimana kalau ruh tersebut dibakar, ruh tersebut tenggelam, ruh tersebut dimakan binatang buas, dan seterusnya. Apa iskalanya? Katanya dikembalikan ke jasadnya, ini jasadnya sudah tidak ada, hancur. Bagaimana dikembalikan ke jasadnya? Itu mudah sekali untuk memahami. Tidak ada iskal dan tidak ada yang bertolak belakang dengan akal. Dan tentunya ini Ustaz Fauzan yang akan menyampaikannya. Ana sekedar memberikan isyarat ke sana. Karena mau tidak mau ana sampaikan di sini karena harus difahami supaya kita bisa memahami dengan baik tentang adanya adab kubur ataupun nikmat kubur. Adapun iskal-iskal tersebut bismillah insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Fauzan hafizahullah taala. Fa tu'adu ruhu fi jasadi wa ya'tihi malakan, dan dikembalikanlah jasadnya, ruhnya ke dalam jasadnya, dan datang kepadanya dua malaikat. Malaikat yang pertama disebut mungkar, dan malaikat yang kedua disebut nakir. Ini sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza qubiral mayyit aw qala ahadukum atahu malakan aswadan azraqan." Apabila dikuburkan salah seorang kalian, maka akan datang dua malaikat kepadanya. Ahadukum berarti ini menunjukkan mukminin juga masuk dalam hadis ini. Ya. Sifat daripada dua malaikat yang mendatangi seseorang di alam kuburnya itu adalah aswadan azraqan. Dalam riwayat yang lain disebutkan sadidul intihar. Dua malaikat yang hitam dan biru. Hitam badannya, biru kedua matanya. Bisa dibayangkan, menyeramkan. Hitam, biru. Kemudian sifatnya syadidul intihar, sangat bengis, sangat keras, sangar. Itu gambarannya, syadidul intihar, sangat garang. Dan di riwayat yang lain disebutkan membawa mitraq minal hadid, membawa palu godam dari besi. Seandainya dipukulkan ke gunung, maka gunung akan hancur. Dan ini nanti juga di antara hadis-hadis yang lain disebutkan yang membawa bukan malaikat tetapi makhluk yang Allah adakan, Allah ciptakan terhadap orang-orang yang kafir ataupun munafik, musyrik ataupun mujrim dan murtad. Mereka akan ditemani oleh makhluk yang buta, bisu dan tuli. Pada tangannya membawa kodam tadi, seandainya dipukulkan ke gunung maka akan hancur. Dan itu dijadikan untuk alat penyiksa dia. Taib. Di sini disebutkan yuqalu li ahadihima al-munkar wan-nakir wal akhar an-nakir. Dikatakan untuk salah satu dari kedua malaikat tersebut al-munkar dan yang lainnya disebut an-nakir. Jadi penamaan malaikat dengan munkar dan nakir ini adalah penamaan yang sahih, terdapat dalam hadis yang sahih. Di saat digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan daripada malaikat yang akan bertanya ke alam kubur dengan gambaran yang sangat mengerikan tadi, hitam badannya, biru matanya, dengan sangarnya, bengisnya, membawa palu godam, siapa yang tidak ketakutan? Dan orang yang takut akan bisa hilang seluruh maklumat yang ada pada dirinya dalam keadaan ketakutan, menggigil menghadapi keadaannya mencekam tersebut, hilang seluruh maklumat yang ada pada dirinya. Karenanya para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, ma ahad yaqumu alaihi malakun biyadi mitraq illa hila anhu inda dhalik. Wahai Rasul, tidaklah ada seorang pun yang berdiri di hadapannya malaikat dengan membawa palu godam, melainkan dia pasti akan ciut nyalinya, ketakutan. Ya, ini tidak akan sanggup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam firman Allah taala, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan mengkokohkan orang-orang yang beriman. Allah akan mengkokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Gambaran-gambaran nanti akan ada bagaimana pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan. Ya. Orang-orang yang beriman, mereka dalam keadaan tenang menjawabnya. Adapun orang-orang kafir dalam keadaan gemetar, ketakutan. Fayujlisanihi, kemudian didudukkan oleh kedua malaikat tadi. Dan di saat malaikat mendatangi seseorang di alam kuburnya, amalan-amalan soleh dia akan menjadi tamengnya. Demikian pula setiap mayit yang kemudian dikubur akan dinyalakan api padanya, dan api tersebut akan membakarnya, kecuali dia memiliki amalan-amalan yang bisa membentenginya daripada api tersebut. Hal ini sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya demi Allah. Innahu la yasma'u khafqan 'alaihim hina tawallawna 'anhu. Sungguh dia, yakni si mayit, mendengar suara telapak-telapak kaki, sendal-sendal daripada orang-orang yang mengiringinya di saat mereka meninggalkannya, pulang kembali ke rumah-rumah mereka. Si mayit di alam kuburnya mendengar. Karena ini kejadian setelah dikembalikan ke jasadnya. Mendengar suara kaki-kaki yang meninggalkannya. Fa in kana mu'minan, kata beliau, kalau dia adalah seorang yang mukmin, kanatis shalah 'inda ra'si wa zakah 'an yaminih wa shaum 'an shimalih wa fi'lul khairat wal ma'ruf wal ihsan ila an-nas 'inda rijlaih. Apabila dia adalah seorang mukmin, maka salat berada di sisi kepalanya, zakat berada di samping kanannya, puasa berada di samping kirinya, dan perbuatan-perbuatan kebaikan, ma'ruf, perbuatan ihsan kepada orang berada di kedua kakinya. Fayu'ta min kibal ra'sihi fatakulu sholah laisa min kibali madkhal. Maka didatangi dari sisi kepala, maka sholat berkata, tidak ada dari sisiku tempat masuk. Fayu'ta an yamini fatakulu zakah laisa min kibali madkhal. Kemudian datang dari sisi kanan, zakat yang berbicara, tidak ada dari sisiku madkhal, tidak ada tempat masuk. Tumayutan simalik fayakulu saum laisa kibali madkhal. Kemudian datang dari sisi kirinya, maka kemudian saum yang dia lakukan menyatakan tidak ada tempat masuk dari sisi ini. Tumayutan min kibali rajli fayakul fi'al khairat wal ihsan ilan nas laisa kibali madkhal. Kemudian didatangi dari sisi kedua kakinya, maka perbuatan-perbuatan baik dia kepada sesama akan berkata, laisa qibali madkhal, tidak ada dari sisiku tempat masuk. Jadi amalan-amalan soleh kita itu akan menjadi sesuatu yang real di negeri yang namanya barzakh. Sebagaimana arwah kita di sini tidak real, tidak tampak, tidak terlihat, menjadi sesuatu yang nyata pada alam tersebut. Demikian pula amalan-amalan yang kita kerjakan, yang tidak tampak tersebut, menjadi real, menjaga kita. Ini makna daripada firman Allah Ta'ala, man kafara fa'alai kufru wa man amina salihan fali anfusihim yamhadun. Barang siapa yang beramal saleh, maka sesungguhnya dia mempersiapkan dirinya, mempersiapkan untuk dirinya sendiri di alam kuburnya amalan-amalan kebaikan tersebut. Akan menjadi teman dia, melindunginya. Fayuqalu lahu, maka kemudian dikatakan kepadanya, dari sisi kepala tidak bisa dimasuki, kanan tidak bisa dimasuki, kiri tidak bisa dimasuki, kaki juga tidak bisa dimasuki. Kemudian dikatakan kepadanya, ijlis, duduklah kamu. Fayajlis, maka kemudian dia pun duduk. Waqad mustilatis syamsu lil ghurub. Dan digambarkan oleh Rasul suasana di alam kubur tersebut seperti suasana di saat matahari hendak tenggelam. Jadi suasana senja. Kemudian mulai pertanyaan-pertanyaan daripada malaikat mungkar dan nakir. Kembali kepada hadis Al-Barra, fayaqulani lahu, maka kedua malaikat tadi mungkar dan nakir berkata kepadanya, man rabbuk, siapakah Rabbmu? Fayaqul Rabbi Allah, maka dia pun menjawab, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu madinu. Kemudian dia berkata kembali, dua malaikat tadi, apa agamamu? Fayaqul dinil Islam, agamaku Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum. Dua malaikat tadi bertanya kembali, siapakah lelaki yang diutus kepada kalian ini? Fayaqulu huwa Rasulullah. Maka dia menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir dan jawaban-jawaban yang tersebut di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW ini bervariasi. Di antaranya jawaban di saat ditanya tentang siapakah laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Dalam hadis yang lain dijawab dengan lengkap, huwa Abdullah wa Rasul. Dia adalah Abdullah dan Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Aku bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dan kemudian malaikat tersebut menyatakan, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Kami sudah mengetahui bahwa kamu memang benar-benar telah mengatakan ini. Dan dia pun kemudian mendapatkan berbagai macam nikmat kubur. Dan di dalam riwayat yang lain, riwayat-riwayat ini semuanya yang Ana sebutkan sahih, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Ahwalul Kubur, dan yang disebutkan di sini adalah yang merupakan pilihan daripada hadis-hadis yang sahih saja. Bentuk pertanyaan yang lain atau bentuk jawaban yang lain dari pertanyaan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matakul fi hadzal rajul alladzi kana bu'itha fikum. Jawabannya adalah, asyhadu annahu Rasulullah. Aku bersaksi bahwa dia adalah Rasulullah. Ja'ana bil bayyinat min indi rabbina. Dia datang dengan membawa bayyinat dari sisi Allah. Fasaddaqnahu wa taba'nahu. Maka kami membenarkannya dan mengikutinya. Maka kemudian dikatakan kepadanya, saddaqta, kamu benar. Wa ala hadza hayait, wa ala hadza mitta, wa alaihi tub'ats insyaallah. Dengan ini kamu hidup dan atasnya kamu mati, dan atas hal tersebut engkau akan dibangkitkan insyaallah. Dan pada riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad, pertanyaan yang diajukan, madza taqulu fi hadzal rajul? Apa yang kamu ucapkan pada laki-laki ini, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka si mayat bertanya, man? Qala man? Siapa? Qal, maka malaikat tadi menjawab, Muhammad. Jadi sempat terjadi dialog. Apa yang kamu katakan terkait dengan laki-laki ini? Maka si mayat menyatakan, siapa? Dijawab, Muhammad. Kemudian orang mukmin tadi menyatakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayuqal, wa mayudrika a'adroktahu. Dari mana kamu tahu? Apakah kamu hidup bersamanya? Apakah kamu berjumpa dengannya, dengan Rasul? Qal, maka orang mukmin tadi menyatakan, innahu Rasulullah. Jawabannya cuma seperti itu, innahu Rasulullah. Beliau adalah Rasulullah. Qal yaqul ala dzalika ishta wa alaihi mitta wa alaihi tub'at. Apa hal tersebut engkau hidup dan di atasnya engkau mati dan di atasnya engkau akan dibangkitkan kembali. Jadi itu gambaran daripada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada si mayit. Dan memang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kalian akan mendapatkan ujian di kuburan-kuburan kalian semisal atau mendekati dengan fitnahnya Masih Dajjal. Ini fitnah yang sangat berat, sangat mengerikan. Dan kalian akan diuji terkait dengan diriku. Tentangku kalian akan ditanya. Kembali kepada hadis Al-Bara. Fayaqulani lahu ma amaluk. Kemudian keduanya bertanya kepada si mayit setelah menjawab dari tiga pertanyaan. Man rabbuk wa madinuk wa man hadzal ladzi wa man hadzar rajul alladzi ku'itha fikum. Ketiga-tiganya telah dijawab dengan tepat, maka pertanyaan berikutnya, ma amaluk? Apa amalanmu? Dan dalam riwayat yang lain, wa ma yudri? Dari mana kamu tahu? Fayaqul, maka dia menyatakan, qara'tu kitabullah. Aku membaca kitabullah. Wa amantu bihi. Dan aku beriman dengannya. Wa saddaqtu bihi. Dan aku pun membenarkannya. Masih ada gambaran yang lain daripada di saat kondisi di saat seseorang ditanya di alam kuburnya, disebutkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihah, innal mayyit yasiru ilal qabr fayajlisur rajulus salih fi qabrihi ghairu faz'in wala mashuf. Sesungguhnya mayit akan berada di alam kuburnya, maka seorang lelaki yang soleh akan duduk di kuburnya dengan tanpa ada rasa kekhawatiran dan kecemasan sama sekali. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, fima kunta. Ini sudah pertanyaan lain lagi kan dari apa yang telah tersebut. Fima kunta. Yang maknanya adalah madinu. Tapi pertanyaannya dengan fima kunta. Pada apa kamu dahulu berada? Maka ar-rajulus shalih tadi menyatakan, kuntu fil islam. Aku dahulu berada dalam Islam. Fayuqalu lahu. Kemudian ditanyakan kepadanya, ma hadzal rajul? Siapa laki-laki ini? Fayaqul, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjawab, dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'ana bil bayyinati min indillah fa saddaqnahu. Datang kepada kami dengan membawa bukti-bukti kebenaran dari si Allah, maka kami pun membenarkannya. Fayuqalu lahu, kemudian ditanyakan lagi kepadanya. Ini pertanyaan yang tidak terdapat dalam hadis-hadis yang sebelumnya. Hal ra'aitallah? Apakah engkau melihat Allah? Kalau pertanyaan yang lain, man rabbuk? Tapi di sini apa? Hal ra'aitallah? Apakah kamu melihat Allah? Fayaqul ma yambagi li ahadin an yarallah. Tidak sepantasnya bagi seorang pun untuk melihat Allah. Fayufraju lahu furjatan kibalan nar. Kemudian setelah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan perlu ana berikan tambahan di sini, mayam bagi li ahadin an yarallah, tidaklah sepantasnya bagi seorang pun untuk melihat Allah, yakni fid dunya. Terkaitannya adalah fid dunya. Adapun fil akhirah, maka ahadits ru'yatillah mutawatir. Bahkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Seluruh daripada kalimat luqi liqa Allah dan seterusnya, liqa labud, liqa kata ulama lughah pasti mengharuskan adanya ru'ya bil basar, melihat dengan mata. Tidak dikatakan luqi, ya, liqa, bertemu. Liman yarju liqa Allah, itu ayatnya banyak sekali dalam Al-Quran. Melainkan pasti dengan melihat mata. Tidak bisa dikatakan kita bertemu kalau tidak melihat dengan mata kita. Taib. Dan bukan itu pembahasan kita. Al-Muhim, bahwasannya kalimat jawaban di sini, bahwasannya mayam bagi lahadin an yarallah, yakni fid dunya. Tidak sepantasnya bagi seorang pun untuk melihat Allah, yakni di dunia. Setelah mendapatkan jawaban tersebut, fayufraju lahu furjatan qibalan nar, fayanduru ilaiha. Maka dibukakan satu celah arah neraka. Sehingga mayat tadi melihat ke arah neraka tersebut, yahtimu ba'duha ba'dun, saling jilat apinya satu dengan yang lain. Fayuqalu lahu, undur ila ma waqaqa Allah, lihat pada apa yang Allah telah jaga kamu darinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ini adalah tempat kedudukanmu seandainya kamu bermaksiat kepada Allah. Tsumma yufraju lahu furjatan qibalal jannah, kemudian bukakan baginya satu celah arah ke surga. Fayandur ila zahratiha, dan dia bisa melihat keindahan-keindahan surga, bunga-bunganya. Wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Fayuqalu lahu hadza maq'aduk, ini tempat kedudukanmu. Wa yuqalu lahu 'alal yaqin kunta wa 'alaihi mitta wa 'alaihi tub'ats insyaallah. Berada di atas keyakinan kamu. Dan di atasnya pula kamu mati. Dan di atasnya pula kamu akan dibangkitkan insyaallah. Di atas keyakinan. Jadi di dalam kita beragama harus yakin. Ada seseorang yang ditokohkan, ditanya dengan satu pertanyaan terkait dengan kesesatan Syiah. Maka apa jawaban dia? Saya sendiri tidak yakin kalau saya ini tidak sesat. Wallahu musta'an. Jawabannya, saya sendiri tidak yakin kalau saya tidak sesat. Ditanya tentang kesesatan Syiah, dia menjawabnya bahwa dirinya tidak yakin kalau dia tidak sesat. Padahal dia adalah seorang yang sangat ditokohkan. Lantas kalau dia tidak yakin, bagaimana dia beramal? Kalau dia tidak yakin dalam agamanya, bagaimana dia bisa beramal? Apalagi berdakwah. Untuk beramal saja dia tidak bisa. Kalau mau berdakwah, berdakwah kepada apa? Kepada sesuatu yang tidak dia yakini. Dia tidak yakin kalau itu tidak sesat, dia dakwahkan. Dia tidak yakin dengan satu amalan, bahwa amalan itu tidak sesat, dia amalkan. Allahu musta'an. Maka orang yang seperti ini, kalau mati, na'udzubillah. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan orang-orang di atas yakin. Tapi kembali kepada hadis Al-Bara. Setelah mendapatkan jawaban-jawaban tersebut, fayunadi munadin minas sama, maka berserulah yang menyeru dari arah langit, an sadaqa abdi, bahwa telah benar hambaku. Fafrisuhu minal jannah, maka bentangkanlah bentangan dari surga. Wa albisuhu minal jannah, pakaikan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan pintu menuju surga. Ya, ini ke arah surga. Fayatihi min tibiha wa raihiha, maka sampailah kepada si mayit tadi harum-haruman dan wewangian surga, bau-bauan surga. Wa yusallahu fi qabri madda basarih, dan diluaskan untuknya di alam kuburnya sepanjang pandangan matanya. Ini diluaskan alam kuburnya sejauh mata dia memandang. Wa yatihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyab thayyibur rih, dan datang kepadanya seorang lelaki yang begitu sangat tampan wajahnya, sangat bagus pakaiannya, sangat harum baunya. Fayaqul, laki-laki tadi menyatakan, abshir billadhi yasur, bergembiralah kamu dengan sesuatu yang menyenangkanmu. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad, inilah hari yang kamu dijanjikan dengannya. Dan ini bisyarah yang kedua, bisyarah di alam kubur. Fayaqul, maka si mayit bertanya, waman anta, dan siapa kamu? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bil khair, wajahmu wajah yang mendatangkan kebaikan. Fayaqul, maka dia menyatakan, ana amaluka shalih, aku adalah amalanmu yang baik. Itulah amalan seseorang yang akan senantiasa menyertai seseorang, yakni teman yang benar-benar tidak pernah berkhianat kepadanya. Setiap orang memiliki tiga kekasih. Kekasih yang pertama menyatakan, apa yang kamu bagi-bagikan maka itu milikmu, dan apa yang kamu tahan maka itu bukan milikmu. Ya, ini hartanya. Kasih dia karena sangat dia cintai. Yang kedua, selama kamu masih berada bersamaku maka aku akan senantiasa menemanimu. Tetapi di saat kamu telah datang ke pintu sang pemilik dirimu, maka aku akan meninggalkan, yakni keluarganya. Yang ketiga, aku akan senantiasa bersamamu dimanapun kamu berada. Di tempat masuk dan keluarmu, aku akan senantiasa menemanimu. Yakni amalan kita. Di kubur kita, dia akan menemani kita. Setelah hari kebangkitan nanti, juga dialah yang setia bersama dengan kita. Maka perhatikanlah, masing-masing kita memperhatikan dari apa yang dikerjakannya. Kebaikan ataukah keburukan, keburukan sekecil apapun, tawatu lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'idah, dia akan merasakan bagaimana supaya jarak antara dirinya dengan sesuatu yang buruk tersebut, walaupun kecil, akan ada jarak yang sangat jauh. Padahal di dunia begitu sangat akrab dengannya. Di saat bersama dengan ikhwah, bersama dengan ahli sunnah, menampakkan masya Allah. Tetapi di saat bersendirian, di rumahnya, di kamarnya, berbuat apa yang dia mau, atau berada di tempat tidak dilihat oleh orang, atau tidak dilihat oleh ikhwan, melakukan perbuatan sesuai dengan hasrat dan kemauannya, sesuai dengan hawa nafsunya, maka itu yang akan menjadi temannya di alam kuburnya. Hendaknya masing-masing kita memilih teman yang seperti apakah yang akan dia jadikan menemaninya di alam kuburnya. Kemudian setelah mendapatkan jawaban tadi, ana amaluka shalih, aku adalah amalanmu yang baik. Fayaqul, maka dia menyatakan, Rabbi aqimissah, wahai Rabbu, tegakkanlah hari kiamat. Aqimissah, tegakkanlah hari kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali, hingga aku bisa bertemu kembali dengan keluargaku dan dengan harta. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, itu adalah gambaran kehidupan di alam barzakh. Bagaimana seseorang akan didatangi oleh dua malaikat Allah Azza wa Jalla, Munkar dan Nakir, dan akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, ujian yang itu disebut dengan fitnatul qabr. Di mana digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mithlu fitnat masihid dajjal, semisal atau qarib min fitnah Masih Dajjal. Mendekati, dahsyatnya itu mendekati fitnah Dajjal. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap selesai dalam pemakaman, maka beliau berdiri di samping kuburan tersebut, di tepi kuburan, dan menyatakan, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu la yus'al." Mohonkanlah ampun untuk saudara kalian dan mintakan kekokohan untuknya, karena sekarang ini dia sedang ditanya. Kemudian arwah orang-orang yang beriman di saat mereka telah meninggalkan alam dunia dan telah selamat dari fitnatul qabr, selamat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, dia akan istirahat. Adapun kenikmatan-kenikmatan, maka ini berbeda-beda. Kalau kita berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan kubur, maka arwahul anbiya tentu berada di rafiqul a'la, tempat kenikmatan yang paling tinggi, paling mulia, paling nikmatnya. Kemudian para syuhada disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak tentang keutamaan para syuhada. Mereka hidup di surga, di tembolok-tembolok burung yang berwarna hijau, dengan leluasa makan dan minum dari apa-apa yang ada di dalam surga. Itu para syuhada. Kemudian mereka kembali ke lentera-lentera yang menggantung di atas apa? Ars, di bawah ars, menggantung di bawah ars, yang menjadi sarang daripada burung-burung surga tersebut. Mereka makan dan minum sesukanya. Demikian pula ada yang Allah Subhanahu wa taala gantikan di saat tertebas tangannya bisa terbang, digantikan dengan sayap. Bukan berada di dalam burung, tetapi dia sendiri memiliki sayap. Seperti Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan para syuhada di antaranya mereka berada di dalam surga Firdaus sebagaimana dalam hadis. Seorang perempuan Ummu Harits ibn Nu'man bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan anakku Harits?" Al-Harits atau Harithah. "Kalau seandainya dia berada di surga, maka saya puas, saya ridho. Akan tetapi kalau selain daripada itu, maka aku akan melihat apa yang akan aku lakukan." Maka Rasul menyatakan, "Apakah kamu kira surga itu hanya satu tingkatan? Surga itu sekian banyak tingkatan dan dia berada dalam surga Firdaus." Al-Harithah. Ini para syuhada, arwahnya para syuhada. Adapun arwah kaum mukminin selain daripada para rasul dan para syuhada, dan tentunya as-siddiqin lebih daripada itu, karena tingkatnya lebih tinggi daripada syuhada. Adapun selain daripada mereka, maka terjadi khilaf. Bayi-bayi kaum mukminin mereka berada di dalam surga. Ini yang rajih. Dan berada dalam kifalah Ibrahim, pengasuhan Ibrahim alaihi salam. Hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut banyak. Kemudian orang-orang yang beriman yang lainnya mereka bertingkat-tingkat. Mereka bertingkat-tingkat. Keadaan satu dengan yang lain berbeda-beda. Akan tetapi di saat mereka telah selamat mendapatkan daripada fitnatul qabr, maka arwah-arwah tersebut bisa saling bertemu. Ini di dalam hadis yang mungkin faedah yang baru bagi kita. Hadis yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Shahihah. Dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan terkait dengan ruhnya orang-orang yang beriman, fayatu nabihi arwahal mu'minin, maka mereka, yakni ruh-ruh orang-orang yang beriman, fayatu nabihi arwahul mu'minin. Roh-roh orang yang beriman mendatanginya, mendatangi si mayit tadi, yang ini mendatangi roh daripada si mayit. Falahum asaddu farohan bihi min ahadikum bighaibihi. Maka mereka lebih-lebih berbahagia, lebih-lebih senang terhadap bertemunya dengan si mayit tadi dibandingkan salah seorang kalian bertemu dengan orang yang sempat hilang dari kalangan keluarga kalian. Fayas'alunahu, maka kemudian ruh-ruh tadi bertanya kepada orang yang baru saja meninggal dunia, ma fa'ala fulan, yang ditanya tentang orang-orang yang hidup di dunia, ma fa'ala fulan, apa yang dilakukan oleh si fulan, menanyakan tentang orang-orang yang ditinggalkan di dunia, masih ingat. Fayaqulun, maka ruh-ruh yang lainnya dari ruh-ruh orang-orang yang beriman menyatakan, da'uhu hatta yastari fa'inuhu kana fi ghamid dunya, biarkan dia, jangan diganggu dulu, biarkan dia istirahat, dia baru saja lepas daripada kemelut dunia, jangan banyak ditanya. Ini gambaran bahwasannya mereka bisa saling bertemu. Ada satu hadis lagi disebutkan pula oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dari hadis Abu Hurairah, disebutkan di dalam As-Sahihah, innal mu'min yas'udu bi ruhihi ila sama, sesungguhnya seorang mukmin itu akan naik dengan ruhnya ke langit. Fatatihi arwahul mu'minin, maka akan didatangi oleh ruh-ruh orang-orang yang beriman. Fayastakhbirunahu an ma'arifihi min ahli dunia, min ahli ardi. Maka mereka minta khobar, minta berita dari orang-orang yang mereka kenal dari kalangan penduduk dunia. Ini hadis disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, selesai kita membahas tentang keadaan orang-orang yang beriman. Kini tiba saatnya untuk kita melihat kondisi orang-orang yang selain mereka dari kalangan orang-orang yang meninggal dunia. Kembali kepada hadis Al-Bara ibn Azib, wa innal abdal kafir idza kana fi inqita'in minad dunya wa yaqbalin minal akhirah nazala ilaihi minas sama' malaikatun sudul wujuh. Dan sesungguhnya hamba yang kafir apabila dia terputus dengan dunia dan menyongsong negeri akhirat, yakni menuju kepada negeri akhirat, nazala ilaihi minas sama' malaikatun sudul wujuh, maka ada, akan turun kepadanya para malaikat-malaikat yang hitam wajah-wajahnya. Ma'ahumul musuh, bersama dengan mereka ada musuh, membawa musuh, yakni kain kasar. Hatta yajlisu minhu, kalau tadi kafan dari kafan-kafan surga, maka di sini disiapkan musuh, kain yang sangat kasar, yang sangat tidak nyaman untuk dipakai. Hatta yajlisu minhu maddal basar, hingga kemudian malaikat-malaikat tersebut duduk di sisinya sejauh pandangan mata. Summa qal, summa yaji'u malakul maut, kemudian Rasul bersabda, kemudian datanglah malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'si, hingga kemudian duduk di sisi kepalanya. Fayaqul, dan malaikat maut tadi menyatakan, ya ayyatuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang keji, ukhruji ila sakhatillah wa ghadabi, keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Qal fatufarraqu fi jasadi, maka berseleraklah ruhnya pada jasadnya. Qal fatakhrut, maka keluarlah. Wa yanqati'u ma'ahal uruq wal asab, dan terputus bersamaan dengan keluarnya ruh tersebut urat-urat dan saraf-saraf. Kama tanzi'u safut minas sufil mablul, sebagaimana safut, yakni besi yang memiliki mata-mata besi di samping-sampingnya, biasa untuk memanggang daripada daging. Ini namanya safud. Safud tersebut ya, besi yang memiliki gigi-gigi di samping-sampingnya tersebut dicabut minasu fil mablul, dari benang wol yang basah. Pasti akan penuh dengan benang-benang tersebut, akan ikut tercabut, akan terputus-putus daripada benang tersebut. Fayakhuduha, kemudian diambillah ruh tersebut. Fa idza akhaduha lam yad'uha fi yadihi tarfata ain, di saat malaikat telah mengambilnya maka tidak dibiarkan berada di tangan malakul maut walaupun sekejap mata. Adapun kengeriannya disebutkan di dalam Al-Qur'an, firman Allah taala, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim. Seandainya saja engkau melihat kengerian yang sangat di saat orang-orang zalim berada dalam tekanan-tekanan kematian. Wal malaikatu basitu aydihim. Sedangkan para malaikat membentangkan tangan-tangan mereka. Membentangkan di sini ini memukulinya, menyiksanya. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah menyatakan, walau tara idz yatawaffal ladzina kafaru malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal harir. Seandainya engkau melihat di saat para malaikat itu mematikan orang-orang yang zalim, mereka memukul, menghajar wajah-wajah orang zalim tersebut dan punggung-punggung mereka, dan dikatakan kepadanya, rasakanlah azab yang membakar. Dan ini diantara dalil-dalil tentang azab kubur. Akhriju anfusakum, kata para malaikat, keluarkan jiwa-jiwa kalian. Al-yauma, pada hari ini. Kalau pada hari itu kan pada hari kematiannya. Tidak bisa dimaknai kecuali azabnya adalah azab alam barzakh. Al-yauma tujzauna adzabal hun. Pada hari ini kamu akan dibalasi dengan azab yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Disebabkan karena kalian berbicara atas nama Allah dengan tanpa hak dan kalian sombong terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Itu keadaan orang-orang kafir. Mungkin akan ada pertanyaan. Gambaran-gambaran tersebut di muka tentang kematian yang sangat mengerikan, yang sangat berat, tetapi di sana ada kematian orang-orang yang beriman yang begitu sangat mudah. Kemudian orang-orang kafir yang begitu sangat berat kematiannya. Sedangkan secara zahir kita melihat orang-orang kafir mati dalam keadaan ya, kafir, tapi matinya seperti seolah-olah ringan begitu. Tidak mengalami ya misalnya berkelojotan karena kesakitan atau apa, dia les begitu saja sudah, tahu-tahu sudah tidak ada dia. Sedangkan orang yang beriman, hatta Rasul, terlihat beliau keluar peluknya, beliau basuh mukanya ya, sampai Fatimah tidak tega melihat abinya. Bagaimana yang seperti ini? Maka jawabnya bahwasannya yakni rasa sakit menjelang kematian bagi orang-orang yang beriman itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman menjelang kematiannya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang yang salih, tidak memiliki dosa, telah bertobat dari dosa-dosanya, maka itu akan mengangkat derajat sebagaimana para anbiya. Mengangkat derajatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam terangkat derajatnya yang paling tinggi daripada seluruh makhluk-makhluk Allah azza wajalla. Adapun orang-orang yang berdosa, maka itu akan meringankan dosanya atau bahkan menghapuskannya bagi orang-orang yang beriman. Sehingga Rasul menyatakan di antara alamat husnul khatimah adalah iqul jabin, akan keluarnya keringat dari sisi dahinya. Berat, sangat sakit kematian yang dialami. Ini keadaan menjelang keluarnya ruh. Kemudian orang kafir, dia diberi kenikmatan di saat kematiannya tidak terlihat padanya tanda-tanda kesakitan untuk membalasi kebaikan-kebaikan dia yang mungkin dia kerjakan di dunia. Namanya orang kafir, terkadang dia juga punya keinginan-keinginan baik, membantu sesama, bersedekah juga. Maka dibalasi dengan hal tersebut di dunia sehingga mereka mati dalam keadaan tidak membawa kebaikan sama sekali. Adapun di saat keluarnya ruh, ini urusannya beda. Jadi pahami, di saat keluarnya ruh, maka ruh orang-orang yang beriman, seperti yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, mengalir, keluar dengan mudah di saat ditampakkan ini tempat kamu di surga. Ingin segera loncat keluar. Mengalir dengan mudah, keluar. Les. Nikmat. Tetapi orang kafir, maka saat itulah azab yang sangat berat bagi dia. Dicabut dengan keras. Wanaziati ghorqo. Demi yang mencabut dengan keras. Yaitu nyawanya orang-orang kafir. Bisa dipahami dari sini? InsyaAllah. Tayyib. Fayakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala dhuhril ardh. Setelah ruh orang kafir tadi dicabut keluar dari raganya dan diambil oleh para malaikat, kemudian diletakkan dalam musuh kain yang kasar tadi, keluarlah bau yang sangat-sangat busuk. Bau bangkai yang sangat busuk yang pernah ada, bau tersebut di muka bumi. Fayas'adu nabiha, maka naiklah ruh tersebut di bawah oleh para malaikat tadi. Falayamurruna biha ala malai minal malaika illa qalu, tidaklah melewati dari sekumpulan malaikat daripada malaikat-malaikat Allah, melainkan para malaikat tadi menyatakan, mahadhar ruhul khabith, ruh siapa yang sangat jelek ini, sangat busuk ini. Fayaqulun, maka mereka menjawab, fulan ibnu fulan. Mereka menjawab, fulan ibnu fulan. Bi'akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Fulan bin fulan dengan nama yang paling jeleknya yang pernah dia pakai di dunia. Dan itu yang wakil, yang zahir, yang tampak, yang kita saksikan. Orang-orang mujrim, mereka memiliki nama-nama yang jelek, paraban-paraban. Iya kan? Mungkin orang tuanya menginginkan dia menjadi anak yang baik, diberi nama Taufik. Tapi setelah besar, bergaul dengan orang-orang berandal, namanya menjadi congek. Apalagi nama-nama buruk. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka dirubahlah nama-nama tersebut. Dan dia ma'ruf dipanggil dengan nama tersebut. Di saat kematian menjemputnya dan malaikat-malaikat membawa rohnya, nama itulah yang akan keluar, diperkenalkan kepada para malaikat, bi'akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, hatta yantahi bihi ila sama'id dunya, sampai kemudian mentok di langit dunia. Fayastaftihuna fala yuftahu lahu, kemudian minta dibukakan, maka tidak diizinkan untuk dibukakan. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca, la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar, tidaklah dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidaklah mereka masuk ke dalam surga hingga ada onta yang masuk ke lubang jarum. Selamanya tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga. Qal fayaqulullah azza wa jal, Allah kemudian menyatakan, uktubu kitab abdi fi sijjin fil ardi sufla, catatkanlah kitab amalan hambaku ini di dalam sijjin pada bumi yang terbawah. wa a'iduhu ilal ard, dan kembalikan ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena aku darinya menciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum, dan padanya aku kembalikan mereka. Wa minha ukhrijukum taratan ukhra, dan darinya pula aku akan keluarkan mereka pada kali yang berikutnya. Qal fatutrahu ruhu tarhan, kemudian dilemparkan, dibuang roh tersebut. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man yusyrik billah fakaannama kharra minas sama fatakhthafuhu thair aw tahwi bihir rihu fi makanin sahih. Barang siapa yang mensekutukan Allah, maka seolah-olah dia tersungkur dari langit, kemudian disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Qal fatu'adu ruhuhu fi jasadih, kemudian dikembalikanlah ruh tersebut ke dalam jasadnya. Wa ya'tihil malakan, datang kepadanya dua malaikat, yakni Munkar dan Nakir. Fayujlisanihi, kemudian mendudukannya. Fayaqulani lahu, ini tentunya juga tadi sebelum terjadinya hal ini, apakah dia memiliki amalan-amalan ataukah tidak, memiliki amalan-amalan yang bisa menjaganya ataukah tidak. Baik. Disebutkan di dalam hadis lanjutan daripada apa yang telah ana sebutkan di muka sebelumnya, ini hadis Abu Hurairah. Kalau orang yang meninggal dunia tersebut seorang kafir, dia tidak memiliki sesuatu yang menghalangi antara dirinya dengan api, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innal mayyit idza mata uqidat lahu niran haulahu fata'kulun nar ma yaliha. Sesungguhnya mayyit apabila dia mati akan dinyalakan baginya niran, api di sekelilingnya. Fata'kulun nar ma yaliha, maka api tersebut akan membakarnya. Akan membakar di sekelilingnya. Illam yakun lahu amalun yahulu bainahu wa bainaha, kalau dia tidak mendapati adanya amalan yang bisa membentenginya antara dirinya dengan api tersebut. Orang-orang yang kafir, dia tidak memiliki amalan kebaikan. Adhabtum tayyibatukum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha, sudah dihabiskan kebaikan-kebaikannya di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala balasi mereka kebaikan yang mungkin mereka kerjakan di dunia, dengan kesehatan mereka, dengan mungkin keluasan rezeki mereka, dengan waktu senggang mereka, dengan kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan dan mereka lakukan, pemuasan nafsu mereka dan sebagainya. Adhabtum tayyibatukum fi hayatikum bidunya wastamta'tum biha, habis sudah. Maka di alam kuburnya yang ada adalah siksa. Kita tidak bisa bayangkan begitu sangat dahsyatnya alam kubur tersebut bagi mereka. Wa yatihil malakan fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuk fayaqul ha ha la adri fayaqulani lahu wa madinu fayaqul ha ha la adri. Ini keadaan orang kafir, dia jawabannya hanya la adri, la adri, dan la adri. Ini kalau orang kafir. Beda di saat yang Rasul SAW adalah munafik. Maka kalau munafik dinyatakan sami'tu nas yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar orang mengatakan sesuatu, maka aku ikut-ikutan mengatakannya. Dan kata Syekh Saleh Al-Syekh, dengan dalil ini menunjukkan bahwasannya la yaslut taqlid fil i'tiqad. Tidak sah taklid dalam i'tiqad. Harus belajar. Harus mengkaji dan mempelajari dan mencari tentang perkara-perkara agama yang terkait dengan i'tiqadat. Terkait dengan i'tiqad. Kalau sekedar menyatakan, saya mendengar orang mengatakan demikian, saya mendengar orang mengatakan demikian, tidak teranggap jawaban tersebut. Di dalam riwayat yang lain disebutkan amal munafik, bukan amal kafir. Kalau tadi di sini kafir ya. Wa innal abdal kafir. Dalam riwayat yang lain disebutkan amal munafik. Adapun orang yang munafik. Dan dalam riwayat yang lain wa amar rajul su. Adapun laki-laki yang jelek. Dalam riwayat yang lain wa amal munafik wal murtab. Munafik dan orang yang ragu-ragu. Dan di dalam riwayat yang lain amal fajir, adapun orang yang fajir, dan redaksinya berbeda-beda. Ya, dalam artian jawabannya itu beda-beda, ada sedikit perbedaan-perbedaan. Adapun fajir demikian, adapun munafik demikian, adapun murtab demikian. Jawaban sesuai dengan keadaannya. Ini semua riwayat-riwayatnya dikumpulkan oleh Ibnu Rajab Al-Hamari dalam Ahwalul Kubur, bisa dilihat di sana. Qal fayunadi munadin minas sama. Maka berserulah penyeru dari arah langit. Afrisulahu minan nar. Ini dalam riwayat yang lain disebutkan kadzaba abdi. Telah dusta hambaku. Fa'afrisuhulahu minan nar. Fa'afrisulahu minan nar. Maka bentangkan baginya bentangan dari neraka. Wa albisuhu minan nar. Pakaikan pakaian dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan untuknya pintu dari neraka, pintu sampai ke neraka. Qal fayatihi min harriha wa samumiha, maka sampailah ke kubur orang tersebut dari panasnya neraka dan sumupnya neraka. Sumup, tahu ya, kalau antum buka apa namanya air yang mendidih, maka akan keluar uap panas seperti hembusan angin yang panas. Itu namanya sumuk. Ini sumuknya neraka. Uap panas dengan angin yang berhembus sampai ke kubur tersebut. Wa yudayyak alaihi qabru hatta takhtalifa alaihi adla'u, dan disempitkan atasnya kuburnya hingga dinyatakan di sini takhtalif adla'u. Tulang-tulang rusuknya itu saling bersilangan, masuk satu dengan yang lain. Ini takhtalif. Tulang rusuk begini dihimpit maka menjadi seperti ini. Dan remuk, hancur. Dan tabyik seperti ini yang sangat mengerikan, berlaku umum, tidak hanya kafir saja merasakan, hanya bukan mungkin berbeda-beda dari sisi himpitannya, akan tetapi setiap kita akan merasakan himpitan daripada kubur tersebut di dalam hadis. Beberapa hadis yang menyebutkan tentang himpitan kubur, baik kepada orang yang beriman maupun orang kafir. Di antaranya adalah yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu anha, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, inna lil qabri dhaghtah, law kana ahadun najiyan minha la najaa minha Sa'd ibn Mu'adz. Sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan. Seandainya saja seseorang bisa selamat darinya, dari himpitan tersebut, niscaya selamat darinya Sa'd bin Mu'adz. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh As-Syalabani rahimahullah. Kemudian hadis yang lain juga masih terkait dengan Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu dari Abdullah ibn Umar. Nabi SAW bersabda, hadzal ladzi taharraka lahul arsy, orang ini yang sampai bergetar ars di saat mendengar kematiannya. Wa futihat lahu abwaabus sama, dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah, dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Laqad dumma dummatan tsumma furrija anhu. Sungguh dia mengalami himpitan, satu himpitan kemudian dilonggarkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Juga hadis yang lainnya, hadis Jabir bin Abdullah, subhanallah li hadzal 'abdi shalih alladzi taharraka lahu 'arsyur rahman wa futiha lahu abwaabus sama' suddida 'alaihi tsumma furrija 'anhu. Subhanallah. Seorang hamba yang soleh seperti ini saja, yang sampai bergetar ars karena kematiannya, dan dibukakan pintu-pintu langit, dia dihimpit, suddida alaih, disempitkan atasnya, kemudian dilonggarkan. Fala haula wala quwata illa billah. Itu gambaran-gambaran daripada siksa kubur. Adapun orang kafir, maka sampai pada taraf hancur luluh tulang-tulangnya, dihimpit oleh kubur. Dan kemudian dikembalikan lagi seperti semula, mendapatkan azab dan mendapatkan siksa. Dan siksaan-siksaan, nanti kalau masih ada waktu kita akan sebutkan beberapa bentuk siksaan-siksaan alam kubur. Dan ini juga perkara yang sangat besar. Wa yatihi rajulun qabihul wajhi, dan datang kepadanya lelaki yang sangat buruk tampilannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan ditampakkan padanya tempat kedudukannya di surga kalau seandainya dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu ditampakkan kedudukan neraka. Ini yang akan engkau tempati nanti setelah hari kiamat tiba. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, maka datanglah seorang lelaki dengan tampilan yang sangat buruk wajahnya, qabihus thiyab, sangat jelek pakaiannya, muntinurih, sangat busuk baunya. Fayaqul, maka dia berkata, abshir billadhi yasu'uk, gembiralah kamu dengan sesuatu yang akan memburukkanmu. Ini pelecehan, penghinaan terhadap dia dengan kalimat gembiralah kamu. Ini sesuatu yang sama sekali tidak menggembirakan, tetapi disuruh gembiralah, menunjukkan itu adalah keadaan yang paling baiknya bagi kamu, tidak ada lagi kebaikan untukmu setelah ini. Fayaqul ana amalukal khabith. Tayyib, afwan. Kemudian ditanya, hadza yaumukal ladzi kunta tu'at. Fayaqul man anta, siapa kamu? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyarr, wajahmu, wajah yang menunjukkan tentang kejelekan. Fayaqul ana amalukal khabith, aku adalah amalanmu yang jelek. Fayaqul rabbi la taqumissa'ah, kemudian dia menyatakan rabbi la taqumissa'ah, rabbi la taqumissa'ah, atau la tuqimissa'ah, wahai Rabbku, jangan kau tegakkan hari kiamat. Ya Allah, jangan kau tegakkan hari kiamat dalam keadaan mendapatkan siksa, mendapatkan azab, mendapatkan perlakuan demikian, dibakar di api neraka, di dalam kuburnya, bukan dalam neraka, bukan. Dibakar dalam kuburnya, dihimpit sedemikian rupa, mendapatkan berbagai macam siksa, tetapi dia berdoa la tuqmisa, karena apa yang dia saksikan menjadi kedudukan dia di neraka jauh lebih dahsyat daripada apa yang dirasakannya. Selesai daripada hadis Al-Bara' ibn Azib Kemudian mungkin ada pertanyaan terkait dengan apakah azab di alam barzah, alam kubur itu bisa mengalami yakni masa surut atau teringankan atau bahkan berhenti, ataukah azab tersebut azab yang sifatnya kekal? Orang yang diazab maka sudah dia akan mengalami azab terus menerus. Maka di sini ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, yakni keadaan di mana azab tersebut sifatnya kekal. Dalam artian, sampai hari kiamat, terus-menerus dia merasakan azab tersebut di alam kuburnya. Dan ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Neraka mereka disiksa, dibakar dengannya pagi dan petang. Dan pada hari kiamat nanti, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya dan pengikutnya ke dalam sedahsyat-dahsyatnya azab. Maka di sini disebutkan azab kubur, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya wa yauma taqumu as-sa'ah, berarti sampai hari kiamat tiba. Dan makna an-naru yu'raduna 'alaiha, yakni yu'raduna 'alan-nar. Yu'raduna hum yani alu fir'aun 'alan-nar. Sedangkan yu'radun, kalimat yu'radun kalau dipakai dengan misalnya pedang, yu'raduna 'ala saif, maksudnya adalah ditebas. Yu'raduna 'ala saut, maksudnya adalah dicambuk. Kalau yu'raduna 'alan-nar berarti maksudnya apa? Dibakar, disiksa. An-naru yu'raduna 'alaiha wuduan wa 'asiya. Mereka disiksa, dibakar dengan api di alam kuburnya, wuduan wa asiyah, sampai pada hari kiamat tiba. Mereka mendapatkan adab yang lebih berat. Juga ditunjukkan oleh hadis Samurah bin Jundub yang nanti insyaallah kita akan bawakan kalau masih ada waktu, tentang kondisi-kondisi siksa kubur. Itu ada banyak sekali. Yang kita mungkin ketahui, orang yang karena tidak menjaga di saat kencing dan suka namimah, itu saja mungkin ya. Ternyata tidak hanya itu saja. Siksa kubur itu bermacam-macam. Sebabnya juga beraneka macam. Di dalam hadis Samurah bin Jundub dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kita insyaallah akan baca nanti insyaallah kalau masih memungkinkan. Kalau tidak, kita akan baca setelah ba'dal duhur insyaallah. Kita baca sebentar enggak apa-apa, tambah. Dinyatakan di sana fahuwa yuf'al bihi dzalika ila yaumil qiyamah. Dilakukan hal tersebut, siksaan-siksaan tersebut sampai hari kiamat tiba. Kemudian hadis tentang bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menancapkan pelepah korma yang masih basah. Kemudian beliau menyatakan la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Semoga dengan ini akan diringankan siksanya selama tidak kering. Menunjukkan kalau sudah kering berarti nanti akan berlanjut lagi siksa terus. Juga hadis Al-Bara' ibn Azib yang tadi kita baca, summa yuftahu lahu babun ilan nar fayanduru ila maq'adihi fiha hatta taqumas sa'ah. dalam riwayat yang lain hatta taqumasa. Kemudian dia melihat kepada tempat kedudukannya di neraka sampai hari kiamat tiba. Jadi ini jenis siksa yang pertama yang dialami oleh orang yang berada dalam kuburnya. Siksa yang daim. Adzabun daim. Adzab yang terus menerus. Yang kedua adalah siksa yang sifatnya hanya sebatas waktu tertentu dan kemudian terputus setelahnya. Dan ini adalah siksa yang dialami oleh ba'dul usat, sebagian ahlul ma'asi yang kemaksiatannya ringan dari kalangan muwahhidin, tetapi dia ahlul ma'asi, tetapi kemaksiatan yang dilakukannya adalah kemaksiatan yang ringan, maka dia diadab sesuai dengan apa yang dilakukannya, dosa yang dilakukannya, kemudian diringankan darinya. Sama seperti keadaan seorang muwahhid yang berada di neraka, kemudian setelah mendapatkan apa yang menjadi haknya untuk dia dapatkan dari adab neraka, kemudian dia dientaskan darinya. Demikian pula adab bisa berhenti dari seseorang di saat adanya orang lain yang mendoakannya. Seperti seorang anak yang saleh mendoakan orang tuanya, ini sangat-sangat bermanfaat bagi orang tuanya. Sangat-sangat bermanfaat. Juga doa kaum mukminin satu dengan yang lainnya. Juga orang yang mensolatinya kalau jumlahnya 40 orang, maka menjadi syafaat bagi dirinya. Maka itu gambaran daripada adab kubur. Ada jenis yang daim, yang terus-menerus siksa tersebut dirasakan. Ada pula yang sifatnya sementara. Kita langsung baca macam-macam daripada bentuk siksa kubur. Yang sudah tersebut dalam hadis Al-Bara' ibn Azib, kita sudah mengetahuinya, dan diantaranya adalah dipukul dengan palu godam, yang seandainya palu godam tersebut dipukulkan ke gunung niscaya akan menjadi debu, maka dipukul kepada si mayat tersebut sehingga dia pun hancur menjadi debu, kemudian dikembalikan lagi seperti semula dan dipukulkan kembali. Setelah itu dia berteriak dengan satu teriakan yang bisa didengar oleh seluruh daripada makhluk yang di sekitarnya, ya, selain jin dan manusia. Tadi hadisnya sudah dibaca belum? Hadis Ahmad. Rasulullah SAW menyatakan, "Tsumma yuqayyad lahu a'ma abkam asam fi yadihi mirzabbah law duriba biha jabal kana turaba." Kemudian diadakan untuknya makhluk yang buta, bisu, dan tuli. Buta tidak bisa melihat keadaan orang yang mau disiksa. Bisu tidak bisa berbicara sehingga tidak bisa diajak diskusi, dan tuli tidak bisa mendengar tentang rintihan dan rasa sakit yang dirasakan oleh orang yang disiksanya. Fi yadihi mirzabbah, yang pada tangannya ada palu. Lau duriba biha jabal, kalau dipukulkan ke gunung, kana turoba, niscaya menjadi debu. Fayatribuhu durbatan fayasiru turoba, kemudian dipukulkan kepada si mayat tadi sehingga dia pun menjadi debu. Tsumma yu'iduhullah kamakan, kemudian Allah mengembalikan seperti sedia kala. Fayatribuhu durbatan ukhra, kemudian dipukul untuk yang kedua kalinya. Fayasiru sayhatan yasma'uha kullu syai' illa thaqalain. dia pun berteriak dengan teriakan yang bisa didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Kemudian juga taslitul hayyat wal aqarib, dikuasakan di dalam kuburnya dengan ular-ular dan kalajengking-kalajengking. Hanya hadis-hadis terkait dengan ini, tidak ada yang sahih. Dan diantaranya pula hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, hadis Samurah bin Jundub, ini yang akan kita baca, mewakili gambaran daripada siksa-siksa kubur yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitul laila rajulain atayani." Aku melihat tadi malam ada dua orang lelaki. Atayani, yang mendatangiku. Dan ru'yatur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu. Apa yang beliau lihat dalam alam mimpinya itu adalah benar-benar kejadian, nyata. Fa'akhadha biyadi, maka keduanya memegang tanganku. Wa akhrajani ilal ardil muqaddasah, dan mengeluarkanku dari bumi yang disucikan. Fa idza rajulun jalisun wa rajulun qa'im, tiba-tiba aku dapati di satu tempat rajulun jalisun wa rajulun qa'im, ada satu lelaki yang duduk dan lelaki yang lain berdiri. Biyadihi kalub min hadid, di tangannya, tangan orang yang berdiri tadi, kalub, gancung, yakni besi yang melengkung begitu, ya, kemudian ujungnya runcing, itu namanya kalub, terbuat dari hadid, dari besi. Yudkhiluhu fi shidqihi, dimasukkan pada sudut bibirnya, sudut mulutnya. Hatta yablugh qafa, kemudian ditarik sampai tengkuknya. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam riwayat Bukhari. Dalam lafaz yang lain disebutkan yusarsar sidquhu, dirobek, apa ini, sudut mulutnya, ila qafa, sampai tengkuknya. Wa anfuhu ila qafa, kemudian juga hidungnya sampai tengkuknya. Wa anfuhu wa ainuhu ila qafa, dan matanya sampai tengkuknya. Sampai sudah robek-robek, hancur, ya, sisi mukanya, kemudian pindah ke sebelah kanan, apa, sebelah kiri. Diperlakukan seperti sebelah kanan. Masukkan dan ditarik sampai tengkuknya. Hidungnya juga demikian dan matanya juga demikian. Setelah selesai dari sini, maka bagian yang tadi telah dirobek dan dihancurkan tadi telah kembali seperti semula. Maka berpindah ke arah sebelah kanan lagi dalam keadaan yang sebelah kiri sudah hancur mukanya. Tarik lagi sedemikian rupa dan terus menerus seperti itu. Ila yaumil qiyamah. Wa rajulun qa'imun 'ala rasihi sakhrah fa yusaddaq biha ra'suh, dan seorang lelaki yang berdiri di mana dia membawa batu besar, nah, kemudian batu tersebut apa ini dikeploki begitu, apa bahasanya, dibenturkan ke kepala orang yang duduk tadi. Faidah dorobahu tadahda al hajar, di saat telah dibenturkan begitu, tadahda yang akan menggelinding batu tadi. Fayan tolik ilaih, maka orang tadi mengambilnya, mengambil batu tadi. Liyakhudha fala yarji'u ala hadha hatta yata'im ra'suh wa ada ra'suhu kama huwa, maka tidaklah orang tadi kembali membawa batunya tadi, melainkan kepala yang hancur tadi telah kembali pulih seperti sedia kala, dan dipukulkan lagi. Fa'ada ilaihi fadorobahu, kembali dan dipukulkan kembali, dibenturkan kembali sampai hancur, menggelinding dan diambil dalam kondisi kepala yang hancur tadi sudah mulai ngisut dan kembali pulih seperti sedia kala, Seperti itu dilakukan berkali-kali sampai hari kiamat. Qultu man hadza? Aku katakan, siapakah ini? Qala, maka keduanya menyatakan, intolik, beranjaklah, berangkatlah. Fantolakna ila naqbin mithl tanur a'lahu dayyid wa asfaluhu wasi'. Maka kami pun berangkat, beranjak, pergi, mendapati satu lubang seperti tanur, tungku untuk masak khubus. Bisa kita bayangkan, yakni bentuknya seperti ini. Apa ini, seperti apa ini, seperti guci begitu. Atasnya menciut, ke atas itu menciut, ada lubang di atas begitu. Biasanya kalau kubas ditempel-tempelkan di sisi-sisinya untuk kemudian ada api dari bawah membakarnya, diambil dengan ganjo begitu untuk dikeluarkan. Itu kalau untuk menanak atau untuk memasak kubus. Ini memasak orang ini nanti. Di dalamnya orang-orang. Di bawahnya ada api. Ya, kita bisa bayangkan seperti tadi, bentuknya mengerucut ke atas begitu. Lubang di atasnya. A'lahu dayyik wa asfaluhu wasi'. Bawahnya luas dan bagian atasnya sempit. Ya tawaqqat tahtahu naran, di mana di bawahnya itu ada api yang menyala. Fa idza iqtaraba irtafa'u hatta kadu yakhrujun. Maka di saat api tersebut mendekat, datang dia api tersebut, orang-orang yang berada di dalamnya sampai naik ke atas. Hatta kadu yakhrujun, hampir-hampir mereka keluar daripada tungku tersebut. Itu menunjukkan begitu sangat dahsyat dan panasnya. Uap panas yang luar biasa, api tersebut sampai mengangkat mereka ke atas. Hampir keluar. Faidah khomadat, di saat api tersebut kemudian berangsur. Khomadat itu kan padamarnya, yakni dia hilang, apinya surut. Khomadat, berkurang daya bakarnya. Roja'u fiha, maka kembali lagi ke bawah. Wa fiha rijalun wa nisa, dan di dalam tungku tersebut laki-laki dan perempuan. Fakultu mahar, apa ini? Kata Rasul. Qala intolik, berangkatlah, jalan kembali. Fantolakna, maka kami pun jalan kembali. Hatta ataina ala nahrin min dam, hingga kami melihat adanya sungai dari darah, warnanya merah. Fihi rajulun qa'im, di tengah-tengah sungai tersebut ada laki yang berdiri. Wa ala shati'in nahr rajulun baina yadayhi jar. Di mana di tepi sungai tersebut ada seorang lelaki yang berdiri pula, di mana di hadapannya bebatuan. Fa aqbala ar-rajul alladhi fin nahr, maka datanglah laki-laki tersebut yang berada di tengah sungai darah tadi, ingin mentas, ingin keluar dari sungai darah tersebut. Fa idza arada an yakhruju, di saat dia hendak keluar, romar rajul bihajarin fi fihi, maka dilemparlah dengan batu oleh orang yang berada di tepi sungai tadi. Faraddahu haitsu kana, hingga kemudian kembali lagi ke tengah. Faja'ala kullama ja'a liyakhruja roma fi fihi hajaran raja'a kama kan. Maka setiap kali orang tadi hendak menepi, hendak ke pinggir, dilempar lagi dengan batu sehingga kembali ke tengah, dan terus seperti itu. Beliau menyatakan, "Ma hadza?" Apa ini? Qala li intolik, sudah berangkat saja. Ini nanti jawabannya kita akan bacakan ba'da zuhur insyaallah. Kita sambung sedikit daripada hadis ini, penjelasan dari perbuatan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan siksa kubur sampai sedahsyat ini. Wallahu taala alam bisawab. Kita sekarang sampai di sini dulu. Insyaallah kita mubasyarah ini ba'da dzuhur. Setengah saat insyaallah. Ya. Dan kalau ada pertanyaan segera dikumpulkan. Atau pertanyaan bisa difokuskan ke Ustaz Fauzan saja nanti. Bisa ya. Jadi mana lanjutkan nanti materi ana insyaallah sampai jam 1. Naktafi lahuna wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.